pulang terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam selamat berpisah kenal jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti